patung dua bahagia, saling berbagi cerita dan cinta. Tapi sekarang semua berubah. Oh mengapa, oh mengapa? Dan sekarang kita pamit pulang. Kenangan indah sing bisa berulang. Di mana nyaman yang saya bilang? Di mana semua rasa sayang? Oh mengapa? Oh mengapa? Mau sampai kapan kita sembunyi? Sampai kapan ale lukai? Sampai hati bisa berjuang supaya kita puja sa dan kita pulang. Matahari sa sumalu lia si bukalah kuang, bukan satu kali tapi su ulang-ulang. Sekarang kita sadar si bisa perbayar lelah ding capi siapa yang keringat tak kuras yang bisa perhitung. Ale bukanlah betapu jantung. Mau sampai kapan beta sembunyi? Sampai kapan ale lukai? Sampai hati ale bikin begini? Mau sampai kapan beta something.